Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat yang kita rasakan atau nikmat yang kita tidak mengetahuinya, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya untuk kita. Sehingga sepatutnya bagi kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang tidak tertandingi besarnya dan kemuliaannya, yaitu nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala pada saat memberikan kepada kita petunjuk, bimbingan untuk memeluk agama Islam. Nikmat yang begitu besar tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Meskipun seluruh harta di dunia ini, seluruh dunia beserta isinya, kemudian hendak dibandingkan dengan nikmat hidayah lil Islam, maka tidak akan bisa menandingi hidayah Islam tersebut. Karena sesungguhnya Islam merupakan modal utama seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk selalu istiqamah, untuk selalu menjaga keimanannya, untuk selalu menjaga Islam pada dirinya, agar Islam tersebut tidak tergoyahkan agar kemudian tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat meninggal dunia, kita pun meninggal di atas Islam. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dan selalu membaca ayat pada saat beliau berkhutbah, pada saat beliau menyampaikan bimbingan, arahan-arahan, mau'idhah, nasihat kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, muqaddimahnya, selalu membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian beragama Islam. Yakni jaga Islammu, perhatikan Islammu, jangan sampai digoyah, jangan sampai kemudian hancur. Terus dijaga sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia di atas agama Islam tersebut. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, agama Islam, dan ini merupakan perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin secara umum, bahwasanya agama Islam merupakan agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Meskipun di dunia ini memiliki atau terdapat sekian dari nama-nama agama, ideologi, namun agama tersebut yang benar, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, yaitu Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala min wa innahu fil akhirati laminal khasirin. Barang siapa yang mencari ideologi agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti di akhirah akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam merupakan agama yang sempurna. Dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mendakwahkan seluruh sendi-sendi dari agama Islam, seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umat, yang menjadikan bukti bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencapai puncak dalam kesempurnaan, sehingga tidak butuh kemudian ditambah-tambah, tidak butuh kemudian untuk dimodifikasi, tidak butuh semua itu. Karena Islam merupakan agama yang telah mencapai puncak dalam kesempurnaan. Karena hal tersebut telah dinaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan, hadhihi akbaru ni'amillahi taala ala hadhil ummah. Bahwasannya ayat ini menunjukkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Setatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sempurna untuk umat ini, Fala yahtajuna ila dinin ghairih wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim. Sehingga manusia kaum muslimin tidak butuh kepada agama yang lain. Mereka tidak memerlukan nabi selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walihada ja'alahu Allah ta'ala khatamal anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jin. Fala halala illa ma ahalla wala harama illa ma harrama wala dina illa ma syara'a. Oleh sebab inilah Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi. Disebabkan agama telah sempurna sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan nabi yang terakhir yang membawa misi mendakwahkan Islam yang sempurna ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk kalangan jin dan manusia sehingga tidak ada halal melainkan yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, agama Islam telah sempurna. Sehingga kita manusia sebagai umat Nabi Muhammad tidak perlu repot-repot untuk mencari sesuatu dalam agama ini. Tidak perlu repot-repot untuk memikirkan mencari celah yang kosong untuk disempurnakan agama itu. Semua ini tidak butuh. Semua ini tidak butuh karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam telah mencapai puncak dalam kesempurnaan. Namun sayang inilah yang tidak difahami oleh umat. Mereka mengerti, mereka mengetahui agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Namun ternyata mereka belum diberikan hidayah, belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan mengamalkan apa yang telah mereka ketahui, yang telah mereka mengerti tentang hal ini. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, suatu saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an membawa lembaran-lembaran kitab suci dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Kemudian diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibaca. Sehingga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, "Ya Ibn al-Khattab, amutahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab?" Wahai Umar, apakah engkau ini masih ragu? Apakah engkau ini masih termasuk golongan orang-orang yang bingung terhadap agama dengan membawa lembaran-lembaran tersebut? Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyatan la tas'aluhum an syai'in. Demi Allah, demi zatku yang berada di tangannya, sungguh telah aku datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih, bersih. La tas'aluhum an syai' fayukhbirukum bihaqqin fakadzabu bih atau fatukadzibu bih. Jangan kalian bertanya sesuatu kepada mereka ahlul kitab, karena boleh jadi mereka mengkhabarkan al-haq kepada kalian namun kalian mendustakan hak tersebut. Au bi batilin fatusaddiqu bih, atau bisa jadi pula ketika kalian bertanya kepada ahlul kitab lalu kalau mereka mengkhabarkan kepada kalian tentang kebatilan, akan tetapi bisa jadi kalian membenarkan kebatilan tersebut. walladzi nafsi biyadihi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak memiliki wewenang, tidak mau diperkenankan dalam agama ini, melainkan Nabi Musa harus tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak bisa ingkari sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi apa yang ada di dalam kitab, ahlul kitab, memiliki kebenaran. Tidak semua 100% dari kitab suci ahlul kitab itu semuanya batil. Terkadang ada yang benar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'aluhum an syai'in fayukhbirunakum bihaqqin fatukadzibu bih. Jangan sekali-kali kalian bertanya kepada ahlul kitab. Bisa jadi tatkala kalian bertanya lalu kalian dijawab dengan kebenaran, lalu kalian mendustakan. Menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlepas apa yang ada di kitab ahlul kitab, apakah di dalamnya ada kebenaran atau kesalahan, maka seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menoleh kepada kitab-kitab mereka. Disebabkan Al-Quranul Karim merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Merupakan kitab yang telah menjelaskan seluruh dalam sendi-sendi agama Islam. Sehingga seseorang tidak perlu untuk menoleh kepada kitab-kitab yang lain. Kalau seandainya pun ada dalam kitab orang lain, kitab ahlul kitab memiliki kebenaran, tentunya di dalam Al-Quran lebih menjelaskan, lebih jelas dan lebih gamblang dan terdahului dalam menjelaskan kebenaran tersebut. Lebih mencukupi Al-Quran. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim wajib untuk mengatakan bahwasannya agama Islam merupakan agama yang benar. Adapun selain Islam merupakan agama yang batil, baik itu agama ahlul kitab. Seorang muslim wajib untuk mengatakan demikian dan wajib untuk berkeyakinan dengan demikian. Ketika ada satu pihak dari seorang muslim yang kemudian ragu terhadap kebenaran Islam, maka orang tersebut dikhawatirkan keislamannya, alias dia telah kafir. Atau mungkin sebaliknya dia mengatakan bahwasannya dalam agama selain Islam memiliki celah-celah yang benar, yang dalam artian baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun orang tersebut dicurigai keislamannya. Karena sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Terlebih lagi ketika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwasannya seluruh agama di muka bumi ini adalah benar. Dengan pandangan dia ada sisi-sisi kebenaran, lalu kemudian dia menyimpulkan seluruh agama di muka bumi ini seluruhnya benar. Maka ini orang yang lebih-lebih sesat, lebih-lebih berbahaya terhadap umat. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tapi perlu bagi kita untuk mencatat dan mengingat, memperhatikan. Islam, kita yakin Islam itu adalah agama yang semata-mata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias agama merupakan agama yang batil selain Islam. Namun hal tersebut tidak menafikan bagi kita untuk memberikan perilaku yang baik kepada orang-orang yang beragama dengan agama yang batil tersebut. Memberikan kebaikan dalam hidup bersosial. Apakah itu dari bentuk bantuan? Terlebih lagi kalau seandainya dia pun merupakan tetangga kita, memberikan bantuan kepadanya. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Meskipun yang kita bantu, meskipun yang kita berikan kebaikan, itu adalah orang ahlul kitab, orang-orang kafir, yang notabene menurut ayat di dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang yang membenci kaum muslimin. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak akan ridha kepada kaum muslimin sampai kita umat Islam memeluk agama mereka. Ini yang harus kita tancapkan. Namun meskipun mereka benci kepada kita, meskipun mereka tidak ridha kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka, namun dalam Islam tetap memberikan syariat untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berikan kebaikan. Berikan kebaikan kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak memerangi dan tidak mengeluarkan kita dari kampung-kampung kita. Apalagi kalau dia tetangga, haknya double. Atau mau mungkin dikatakan ya sebagai toleransi kepada mereka yang tidak memerangi kita dan tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita dari kampung-kampung kita. Ini merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam. Toleransi beragama dalam ruang lingkup bingkai yang diajarkan dalam syariat Islam merupakan perkara yang diperbolehkan. Kita tidak mengganggu mereka, kita tidak mengintimidasi mereka, kita tidak meneror mereka, kita tidak memberikan sesuatu yang buruk kepada mereka. Itu merupakan perkara yang diperbolehkan, dianjurkan dalam syariat Islam. Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam kisah sejarah yang banyak, termasuk diantaranya adalah apa yang kita pernah sebutkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap seseorang yang memiliki nasab yang mulia, orang yang disegani, dihormati di kalangan orang-orang kafir Quraisy, Thumamah radhiyallahu ta'ala an, yang dahulunya beliau menjadi masih kafir. Ketika ditangkap, diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tiang masjid. Tiap saat Rasulullah memberikan makan kepada dia. Diberikan makan. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Thumamah, bagaimana? Apakah kamu hendak masuk Islam? Berkenan untuk masuk Islam?" Maka Thumamah menjawab, "In tun'im in taqtul taqtul dadab wa in tun'im tun'im 'ala syakir." Kalau kamu hendak membunuh, wahai Muhammad, engkau telah membunuh orang yang memiliki darah keturunan yang mulia. Kalau engkau hendak memberikan kebaikan, maka engkau memberikan kebaikan kepada orang yang akan berterima kasih. Ditinggal oleh Rasulullah. Ketika waktu makan, diberikan makan lagi oleh Rasulullah. Ditanya lagi, bagaimana wahai Thumamah? Jawaban Thumamah pun sama. Kalau engkau hendak membunuh, engkau telah membunuh orang yang memiliki darah keturunan yang mulia. Kalau engkau hendak memberikan kebaikan, engkau telah memberikan kebaikan kepada orang yang pandai berterima kasih. Ditinggal lagi oleh Nabi. Sampai yang ketiga kali ditanya oleh Rasulullah, bagaimana wahai Sumamah? Jawaban Sumamah pun sama. Bahkan ini tawanan perang. Tawanan perang. Yang sebelumnya mereka bertempur, kemudian Sumamah pun tertangkap, ditawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiga kali Nabi Muhammad bertanya kepada Sumamah dengan pertanyaan yang sama. Sumamah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepas ikatan Sumamah. Silahkan kamu pulang. Sumamah pun kaget, terheran. Beliau pun terharu dengan apa yang diberikan, pelayanan yang baik kepada Sumamah. Padahal ini merupakan musuh perang. Namun khidmat yang baik dari Muhammad, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlakuan yang baik kepada dari Muhammad kepada Sumamah, menjadikan Sumamah hatinya pun lunak dan sadar. Yang kemudian niat Nabi Muhammad melepas ikatan agar Sumamah kembali, ternyata pada Sumamah dilepas ikatannya, dia pun mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah, masuk Islam. Dalam Islam menganjurkan untuk memberikan kebaikan, toleransi kepada agama menurut bingkai dalam Islam. Selama mereka tidak memerangi kita, dan selama mereka tidak mengusik dan mengeluarkan kita dari kampung-kampung kita, maka kita dianjurkan untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, meskipun kita niatkan mudah-mudahan kebaikan yang kita berikan ini untuk membuka hatinya, lalu kemudian sadar, taubat kembali dan masuk Islam. Namun kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anjuran toleransi di dalam beragama ini kemudian disalahfahami oleh sebagian pihak. Terlalu tafriq, terlalu meremeh-remehkan, sehingga dalam bertoleransi beragama pun akhirnya tidak mengenal batasan-batasan syariat. Semua pagar-pagar, rambu-rambu, batasan-batasan syariat ditabrak, dilabrak dengan dalih toleransi, toleransi, dan toleransi. Na'udzubillah. Ya, secara dasar, sebagaimana yang kita sebutkan, toleransi di dalam beragama disyariatkan dalam ruang lingkup syariat Islam, dalam artian bimbingan-bimbingan Islam. Kita tidak mengganggu ketika mereka beribadah, kita tidak memberikan teror atau mengintimidasi, ini tidak mengganggu, memberikan sesuatu yang buruk kepada mereka. Ini merupakan bentuk toleransi yang baik kepada mereka. Namun disalahfahami oleh sebagian pihak, yang kemudian toleransi tersebut kemudian diremehkan sampai pada tingkatan-tingkatan mereka menabrak batasan-batasan syariat Islam. Seperti ikut dalam merayakan hari-hari besar Ahlul Kitab. Ikut merayakan ini maknanya sangat luas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan disalahfahami ikut merayakan itu berarti ikut berpesta, ikut kumpul dengan mereka. Ya, itu salah satu maknanya, namun maknanya itu luas. Maknanya sangat luas. Kalau apa yang kita contohkan tadi, ikut berpesta, bersenang-senang dengan mereka untuk merayakan Natal, itu sesuatu yang jelas. Tidak diragukan lagi kalau itu merupakan ikut serta dalam perayaan hari besar mereka. Banyak maknanya. Termasuk menjual apa dekorasi-dekorasi untuk perayaan mereka, ini termasuk. Ya, kalau kita sebutkan menjual petasan, menjual apa, pohon Natal, ya kan, apalagi, dan misalnya termasuk. Nah, biasanya pula di mal-mal, supermarket itu dalam perayaan hari besar mereka akhirnya membuat diskon-diskon besar-besaran dari berbagai macam produk. Nah, ketika seseorang memanfaatkan, wih, ini hari ini Diskonnya besar sampai 70-80%. Akhirnya ikut serta berbelanja memanfaatkan. Ini termasuk ikut serta di dalam merayakan mereka. Karena diskon tersebut dalam rangka perayaan. Ketika ikut serta dalam artian kita memanfaatkan momen tersebut, berarti Anda telah masuk dalam orang yang ikut serta dalam memeriahkan mereka. Nah, yang lebih ngeri, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika sebagian pihak dari saudara kita, saudara se-Islam, ikut hadir dalam perayaan ke gereja-gereja. Kalau tadi kisah kita sebutkan ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala membawa lembaran-lembaran Alkitab, lalu kemudian Rasulullah marah dan mengatakan, "Amutahawwikuna fiha ya ibn Khattab." Wahai Umar ibn Khattab, apakah engkau ini termasuk orang-orang yang bingung, ragu? Padahal Umar ibn Khattab tidak tahu menahu, tidak menginginkan demikian. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantisipasi jangan sampai kemudian beliau terjerat, lalu kemudian Rasul memberikan tahdzir, pernyataan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang lebih dari itu. Ikut serta masuk dalam ibadah. Nauzubillah min dzalik. Dengan beralasan toleransi dalam beragama. Ini merupakan bukan toleransi. Ini namanya wihdatul adyan, berusaha untuk menyatukan agama. Yang semua itu merupakan kemungkaran di atas kemungkaran, kemungkaran dan kemungkaran. Kalau seandainya kita sebagai seorang muslim yang hakiki, yang benar-benar memeluk Islam, yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka silahkan menoleh, silakan baca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran telah memberikan sikap yang baik terhadap kaum muslimin di dalam hidup beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak sedikit dalam sabda-sabdanya, dalam perbuatan-perbuatannya telah mencontohkan perkara yang baik di dalam bertoleransi dalam agama. Silakan lihat. Bukankah kita telah sebutkan tadi di awal ta'lim tadi, agama Islam itu agama sempurna, tidak membutuhkan agama selain Islam, tidak membutuhkan nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak membutuhkan qudwah, contoh, suri tauladan, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tahdzir, peringatan yang keras bagi pihak-pihak yang mereka berusaha untuk melakukan tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir. Ditahdzir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa min." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis ini merupakan hadis yang mulia, yang kemudian tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi dengan toleransi dalam beragama. Meskipun hakikat kenyataan yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu fitnah yang pasti terjadi, yang akan menimpa umat ini, yaitu kaum muslimin sudah mulai berbondong-bondong mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaannya ahlul kitab. Latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian wahai umat Islam kita sebutkan dengan bahasa Arab, latattabi'anna. Rasulullah memberikan penekanan dengan dua penekanan. La dalam bahasa Arab itu lam waqi'atun li jawabil qasam. Itu sebenarnya sebelumnya itu ada sumpah, wallahi. Namun dalam bahasa Arab ma'ruf, sumpah tersebut dihilangkan diganti dengan la. La tattabi'anna. Nun yang ditasydid, nun taukid tsaqilah. Yang memberikan penekanan bahwasannya sungguh, sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti jejak-jejak Ahlul Kitab, akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta, selengan demi selengan, sampai kalau seandainya orang-orang sebelum kalian mereka masuk ke lubang yang paling kecil, lubang dop semacam biawak, la dakhaltumu, wahai kalian umat Islam pun akan berusaha untuk mengikuti mereka, meskipun susah payah, meskipun sangat sulit, meskipun dengan pengorbanan. Maka kalian wahai umat Islam itu akan berupaya untuk mengikuti orang-orang sebelum kalian, meskipun itu susah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasara wahai Rasul? Rasul menjawab, fahman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini merupakan fitnah yang pasti terjadi, yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Agar kaum muslimin sadar, agar kaum muslimin mengingat bahwasannya ini merupakan fitnah yang dahsyat. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk meniru gaya-gaya tradisi orang-orang kafir. Apalagi lebih dari itu, apalagi yang lebih dalam dalam beragama kepada mereka. Na'udzubillah. Maka tentunya nasihat kepada untuk kita semuanya dan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, mari kita berkomitmen dengan agama Islam kita. Mari kita berkomitmen dengan Islam yang murni ini, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ikuti kajian-kajian, ikuti arahan-arahan para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama ussalaf, contoh-contoh Nabi Muhammad SAW, agar kemudian kita mengerti dan agar kemudian kita tidak terjatuh dalam kemungkaran yang besar yang mengancam keutuhan Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita istiqomah menjaga Islam tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal melainkan kalian beragama Islam. Kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menyebut satu persatu bentuk-bentuk menyerupai Ahlul Kitab itu membutuhkan waktu yang banyak. Namun tentunya kita harus betul-betul sadar kalau Islam itu adalah sempurna. Ikuti ajaran, ikuti anjuran Islam, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau seandainya tidak mengerti, tanya kepada orang-orang yang berilmu. Jangan kemudian kita hanya sekedar menjadi bebek yang mengikuti orang-orang yang kita hormati. Ya, orang tua, sebagai orang tua kita hormati, namun tentunya kita harus menyaring apa yang menjadi arahan-arahan mereka. Kulluna yuqbalu wa yurad. Setiap kami manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Rasulullah ucapannya itu bisa diterima, selain Rasulullah ucapannya itu bisa ditolak, meskipun itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Terlebih lagi adalah orang-orang yang jauh dari zaman kenabian. Disaring, diperhatikan. Jangan kentang-mentang itu merupakan arahan atasan kita, arahan orang yang kita hormati, arahan guru kita, arahan kiai kita, lalu kemudian kita menutup mata, menutup akal kita, dan menjadi mengekor bebek kepada mereka. Na'udzubillah. Ini merupakan sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan baina yaday sa'a sinun khadda'ah yutahamu fiyal amin wa yutamanu fiyal mutam. Mendekati hari kiamat itu akan muncul tahun-tahun yang menipu. Seseorang yang amanah dituding, dituduh sebagai pengkhianat. Orang pengkhianat justru dianggap sebagai orang yang penuh amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan berbicara pada saat itu para ruwaibidah. Para sahabat bertanya, "Wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah? Siapa itu? Apa itu ruwaibidah wahai Nabi?" Nabi menjawab, "As-safih yantiqu fi amril 'amah." Orang yang tidak mengerti namun berbicara agama ini terhadap umat. Tidak dikenal, tidak diketahui komitmennya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak diketahui pengamalannya Al-Quran terhadap Sunnah. Tidak diketahui berpegang teguhnya dia dalam agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Namun berbicara terhadap umat ini berani. Perkara-perkara yang fatal pada saat salah, mereka berani. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan kita harus perhatikan, kita harus mengerti bahwasannya ini merupakan fitnah yang menyebar. Kalau seandainya kita tidak menyaring dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan para ulama yang dikenal dengan komitmennya terhadap Al-Quran dan Sunnah, ini justru bisa akan menggelincirkan kita dalam kekufuran. Na'udzubillah. Ingat, hidayah Islam itu hidayah yang tidak bisa ditandingi. Seluruh dunia beserta isinya, sebagaimana yang kita sebut, kalau seandainya dikumpul menjadi satu, hendak dibandingkan dengan hidayah Islam, itu tidak bisa. Islam itu hidayah yang mulia. Namun yang menjadi catatan penting untuk kita semuanya, terkadang seseorang itu keluar dari Islam dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dia menyangka dirinya masih ini muslim, beragama Islam. Dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, dia tidak peduli dengan amalan yang dia perbuat. Menyangka bahwasannya Islam yang ada pada dirinya kemudian terus kokoh dan menetap sampai dia meninggal dunia dan tidak akan bisa terlepas. Ini salah kaprah. Bisa jadi dengan perbuatan-perbuatan tertentu, setelah ada bayan, setelah ada penjelasan, karena dia enggan dan tidak mengikuti penjelasan tersebut, bisa jadi dia telah keluar dari Islam disebabkan karena perbuatan tersebut dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Inilah yang paling dikhawatirkan. Dia menyangka dirinya seorang muslim, dia menyangka dirinya masih beragama Islam, ternyata dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira wa yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Bisa jadi di pagi hari dia dalam keadaan muslim, namun di sore hari dia telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia sebagai seorang yang beragama Islam, bisa jadi di pagi hari dia telah kafir, disebabkan karena dia menjual agama dengan secuil dari keuntungan dunia. Maka kaum muslimin ya, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam permasalahan toleransi dalam agama merupakan perkara yang disyariatkan, dianjurkan, memberikan perlakuan yang baik, memberikan ucapan yang baik kepada ahlul kitab merupakan perkara yang dianjurkan. Namun tentunya toleransi tersebut harus sesuai dengan bimbingan Islam. La ifrat wa la tafrit. Jangan berlebih-lebihan dan jangan meremehkan, sehingga akan keluar jalur dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran yang membahayakan, mengancam Islam pada dirinya. Maka mungkin sampai sini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya dan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin secara umum di dalam beragama Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin, kepada Islam,